Dr. Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Buku yang ada di hadapan kita sebagaimana judulnya, ini terkait dengan tema yang cukup penting, yaitu masalah penjagaan fisik dan juga rohani. Orang yang berbahagia di dalam kehidupan dunianya adalah orang yang bisa mendapatkan kesehatan fisiknya dan kesehatan rohaninya, kesehatan jiwanya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana dalam riwayat At-Tirmidzi dan dihasankan oleh beliau, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man bata aminan fi sirbihi." Barang siapa yang bermalam dalam keadaan aman di tempatnya, mu'afan fi badani, dan dalam keadaan diberi kesehatan badannya, wa indahu khutu yaumih, dan dia mempunyai makanan untuk harinya tersebut, nalat dunia bihadafiriha, berarti dia telah mendapatkan dunia dan segala kesenangannya. Hadis ini menunjukkan bahwa kesehatan secara fisik, juga keamanan secara jiwa adalah perkara yang merupakan kebahagiaan dunia. Orang yang sehat secara fisiknya dan tenang secara jiwanya, dialah orang yang bahagia di dalam kehidupan ini. Dan Islam mengajarkan kepada kita syariat-syariat, tuntunan-tuntunan yang membuat kita mendapatkan kebahagiaan itu. Di antara tuntunan yang diajarkan oleh Islam adalah perkara ruqyah, sebuah pengobatan yang bisa mengobati penyakit secara fisik dan juga penyakit secara jiwa, penyakit rohani. Oleh karena itu, pembahasan ini adalah tema yang cukup penting. Apalagi setiap orang yang hidup, tidak mungkin dia bisa menjamin di dalam hidupnya bahwa sepanjang hidupnya dia akan selalu sehat, tidak fisiknya, tidak jiwanya. Maka dia membutuhkan pengobatan-pengobatan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya untuk bisa menyembuhkan penyakit-penyakit secara fisik dan juga penyakit-penyakit secara batin, secara jiwa, penyakit rohani. Dan semua itu telah diterangkan secara lengkap di dalam ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada halaman yang ke-6 dari buku yang saya tulis ini, saya menuliskan sebuah kata pengantar. Saya mengatakan ruqyah merupakan pengobatan yang sudah dikenal dan dilakukan oleh manusia semenjak berabad-abad lamanya. Bahkan di masa jahiliyah sebelum Islam, ruqyah sudah menjadi pengobatan yang populer di tengah-tengah mereka. Sampai saat ini, di abad teknologi canggih dan modern, banyak kalangan yang masih menggunakannya. Di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai pengobatan alternatif, dan ada pula yang meyakininya sebagai fondasi pengobatan yang luhur dan sakral. Sebenarnya Islam sudah menjelaskan mengenai perkara ruqyah ini dengan sangat gamblang. Islam menerangkan segala sesuatu yang terkait dengan ruqyah berdasarkan kemuliaan ajarannya yang menjunjung tinggi ketauhidan kepada Allah. Oleh karena itu, Islam juga melarang setiap ruqyah yang nantinya akan membawa kepada kesyirikan dan kehancuran tauhid. Kehancuran tauhid. Maka setiap orang yang terlibat dengan pengobatan ini, baik sebagai pelaku pengobatan maupun yang diobati, hendaknya mengetahui apa saja yang mereka butuhkan dan perlu mereka jaga dalam melakukannya. Tanpa kehati-hatian, bisa saja orang yang menempuh pengobatan ruqyah terjatuh ke dalam penyakit-penyakit yang lebih parah akibatnya. Iya. Karena kalau dia tidak mengetahui rambu-rambu syariat, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam perkara ruqyah, dia bisa jatuh kepada penyakit yang lebih parah. Penyakit yang kesengsaraannya tidak hanya di dunia, tapi bahkan ke akhirat. Yaitu penyakit perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Perbuatan-perbuatan dosa yang akibatnya fatal di sisi Allah. Ya, kita bayangkan saja, tatkala kita ingin mengobati sebuah penyakit yang barangkali itu hanya dampaknya pada fisik kita, pada jasad dan jasmani kita, ternyata pada akhirnya yang sakit adalah jiwa kita. Kalau kita tidak mengetahui tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila jiwa yang sakit, itu dampaknya lebih mengenaskan dibanding dampak penyakit secara fisik. Bahkan fenomena menunjukkan banyak orang yang berpenyakit secara fisik itu lahir dari penyakit jiwa, batin, hati. Maka di sini seorang muslim harus mengetahui pengobatan yang benar, khususnya dalam perkara ruqyah. Kemudian saya katakan, buku yang ada di hadapan para pembaca merupakan sebuah karya ilmiah yang mencoba untuk menjelaskan kepada kita tentang ruqyah secara lebih detail dan gamblang, disertai dengan dalil-dalil yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis, maupun ucapan-ucapan para ulama yang berasal dari literatur Islam yang muktabar, yakni yang diperhitungkan di kalangan para ulama Islam. Pada bagian akhir buku ini dicantumkan berbagai jawaban Dr. Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah terhadap pertanyaan-pertanyaan seputar ruqyah yang diajukan kepada beliau, dengan harapan dapat menerangkan kepada para pembaca yang budiman sekian fenomena yang muncul di tengah masyarakat dalam praktek ruqyah dan bagaimana pandangan Islam tentang hal itu yang terungkap dari jawaban beliau. Semoga buku yang ada di hadapan para pembaca yang budiman bisa memuaskan dahaga setiap pecinta kebenaran yang ingin mengetahui tentang ruqyah secara lebih detail dan gamblang. Semoga Allah menerima amalan soleh kita semua di sisinya dan memberinya ganjaran yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dicintai dan dirahmati Allah. Pada halaman yang ke-9 dan yang berikutnya, pembahasan buku ini dimulai dengan subjudul Menelusuri Ruqyah Syar'iyah. Di dalam judul ini saya menjelaskan tentang di alam semesta ini banyak seputar ruqyah, ada satu hukum yang berlaku dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, yaitu hukum sebab dan akibat. Pada umumnya segala sesuatu di alam ini apabila kita ingin mendapatkan sesuatu haruslah menjalani sebab. Dengan sebab itu maka akan muncul akibatnya. Ini yang diistilahkan dengan hukum sebab dan akibat. Jarang sekali ada sesuatu yang tiba-tiba melahirkan sebuah dampak, sebuah akibat tanpa didahului oleh sebab. Hanya ada segelintir permasalahan yang timbul atau muncul di alam ini tanpa sebab, yaitu sebab yang tanpa oleh kasat mata kita secara alamiah. Ya mungkin di antara masalah-masalah yang keluar dari pembahasan sebab dan akibat, seperti misalnya adanya Nabi Adam alaihissalam yang turun ke muka bumi ini tanpa didahului dengan adanya perkawinan antara lelaki dan wanita. Karena Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama. Tidak berlaku padanya hukum sebab dan akibat. Tidak seperti manusia yang lainnya. Mereka ada setelah ada sebab, yaitu perkawinan antara lelaki dan wanita. Ya. Ini termasuk pengecualian. Demikian pula misalnya unta Nabi Saleh yang keluar dari batu. Dia muncul ke alam ini tanpa ada sebab dan akibat yang tampak oleh kasat mata secara alamiah. Ini pengecualian-pengecualian yang jarang. Hanya terjadi pada sebagian masalah yang cukup kecil jumlahnya. Tapi pada umumnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah selalu dengan sebab yang kemudian melahirkan akibatnya. Dan ada satu sebab yang sangat mutlak dan dibutuhkan oleh sebab-sebab yang lainnya, yaitu kehendak Allah Azza wa Jalla. Semua sebab akan melahirkan akibatnya kalau dikehendaki oleh Allah. Dan satu-satunya sebab yang tidak membutuhkan sebab yang lainnya adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah berkehendak, apapun juga pasti terjadi. Apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, apa yang dimaksud dengan pembahasan ini? Maksud dari pembahasan ini adalah kita ingin dipulangkan untuk kita menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sebab yang mutlak yang tidak membutuhkan apapun juga dan pasti terjadi di alam ini kalau dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, seorang yang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah dia bersandar kepada sebab dari segala sebab, yaitu kehendak Allah Azza wa Jalla. Bertawakal kepadanya, meminta kepadanya, memohon kepadanya, memulangkan segala urusan kepadanya. Karena dialah yang kuasa atas segala sesuatu. Sehingga di dalam sebagian doa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemurkaanmu, Aku berlindung dengan pemeliharaanmu dari siksamu. Aku berlindung denganmu darimu. Karena yang mutlak di alam ini hanyalah kehendak Allah Azza wa Jal, pasti terjadi. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah tidak mungkin tidak terjadi. Satu-satunya yang bisa menghalangi terjadinya kehendak Allah adalah kehendak Allah itu sendiri. Sehingga apabila Allah berkehendak menetapkan sebuah sebab yang akan melahirkan sebuah akibat, bisa jadi akibat itu tidak terjadi meskipun ada sebabnya, ketika Allah juga mengkehendaki hal itu terjadi. Karena pada setiap sebab yang diciptakan oleh Allah dan melahirkan akibatnya, Allah juga ciptakan dengan kehendaknya perkara-perkara yang bisa menghalanginya. Sebagai contoh, saya contohkan di sini, ya. Saya katakan pada halaman yang ke-11, di antara sekian akibat yang membutuhkan sebab adalah kesembuhan. Kesembuhan datang dengan sebab berobat. Namun apakah setiap orang yang berobat pasti sembuh? Tentunya semua kita tahu bahwa tidak setiap orang yang berobat pasti sembuh. Ya. Jawabannya tentu tidak. Karena kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari obat atau orang yang mengobati. Obat akan manjur dan mengantarkan kepada kesembuhan bila dikehendaki oleh Allah. Naam, apabila Allah menghendaki orang itu sembuh dengan obat tersebut. Nah, pada setiap obat yang Allah jadikan memiliki dampak kesembuhan sebagai akibatnya, di kesempatan lain Allah juga menghendaki ada penghalang-penghalang dari obat itu bisa mengakibatkan kesembuhan. Makanya orang minum obat kok tidak sembuh? Ternyata ada penghalang yang dia lakukan, yang itu juga dikehendaki oleh Allah sehingga menghalangi datangnya akibat dari sebab tersebut. Makanya kalau kita misalnya berobat kepada dokter, ya, dokter mengatakan minum obat ini 3 kali dalam sehari. Ya kan? Tapi jangan makan ini, makan itu. Minum ini, minum itu. Itu adalah larangan-larangan yang bisa menghalangi obat tersebut melahirkan akibatnya. Kenapa kok makanan atau minuman yang dilarang oleh dokter itu bisa mengakibatkan obat itu tidak memberikan kesembuhan? Karena Allah menghendaki pada makanan dan minuman itu ada penghalang-penghalang, ya, unsur-unsur atau zat-zat yang membuat obat itu tidak mendatangkan kesembuhannya dengan kehendak Allah. Makanya tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah kecuali kehendak Allah itu sendiri. Di dalam doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita baca, Nabi berlindung dengan keridhaan Allah dari murkanya Allah. Karena yang bisa menghalangi kita dari murkanya Allah adalah keridhaan Allah itu sendiri. Ya. Dan yang bisa memberi kita kesehatan, pemeliharaan, penjagaan adalah Allah. Hanya pemeliharaan dan penjagaan dari Allah yang membebaskan kita daripada siksa Allah. Dan beliau menyatakan, wa a'udzubika minka, aku berlindung kepadamu ya Allah darimu. Ya. Sebab yang bisa menghalangi kita dari murkanya Allah adalah Allah itu sendiri. Ini sebetulnya pembahasan yang dalam, yang apabila seorang hamba mau merenunginya, memikirkannya, memahaminya dengan lebih detail, lebih rinci, lebih dalam, ini akan mengakibatkan penyandaran diri yang kuat kepada Allah. Ya. Kepasrahan yang kuat kepada Allah, tawakal yang hebat kepada Allah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sangat kuat ketergantungannya kepada Allah azza wajalla. Semua pembahasan ini saya nukilkan dari kalimat-kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pada halaman yang berikutnya, pada halaman yang ke-15, saya menyebutkan tentang hukum berobat. Jadi urutannya, pertama kita mengangkat masalah pentingnya segala sesuatu itu kita kaitkan dengan Allah. Kepasrahan diri kita, penyandaran diri kita, ketergantungan kita itu hanya kepada Allah Azza wa Jal, karena Dia yang punya kuasa mutlak terhadap apa yang terjadi di alam ini. Ya. Setelah itu kita berpindah kepada tema masalah berobat. Ya. Ternyata di dalam masalah berobat, para ulama mempunyai 3 pendapat tentang hukum berobat itu sendiri secara umum. Apakah dengan ruqyah ataupun yang selainnya. Ya. Di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwa berobat itu hukumnya adalah sunnah. Seperti pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menisbatkan pendapat ini kepada mayoritas para ulama. Ada pula yang berpendapat bahwa berobat itu hukumnya adalah mubah, perkara yang diperbolehkan. Namun yang lebih utama adalah tidak berobat. Ini pendapat Al-Imam Ahmad. Kemudian ada pendapat yang ketiga, pendapat mazhab Al-Imam Malik rahimahullah, yaitu antara berobat dengan tidak berobat hukumnya sama, tidak ada yang lebih utama. Seorang bila ingin berobat diperbolehkan, sebagaimana kalau dia tidak ingin berobat juga diperbolehkan. Pada halaman yang ke-16 saya nukilkan pendapat Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mempertemukan 3 pendapat yang di atas disesuaikan dengan kondisi seseorang yang sakit. Saya kira ini adalah pendapat yang paling pertengahan. Ya. Sehingga hukumnya tergantung bagaimana kondisi orang itu dalam berobat. Dan beliau mengatakan ada 3 kondisi seorang yang berobat. Kondisi yang pertama, hukum berobat itu bisa menjadi wajib. Hukum berobat itu bisa menjadi wajib. Kapan menjadi wajib? Apabila dengan berobat dia akan mendapatkan kemanfaatan, ya, kesembuhan, kesehatan, keselamatan. Sementara kalau dia tidak berobat, dia bisa mampus. Artinya enggak selamat, binasa, mati. Dalam kondisi yang seperti ini, dia harus berobat, wajib hukumnya dia berobat. Tidak boleh dia menceburkan dirinya di dalam kehancuran. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-29, وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ, jangan kalian bunuh diri kalian. Dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah ayat 195, Allah mengatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kalian mencampakkan diri kalian di dalam kebinasaan. Ya. Kalau memang tidak berobat itu akan membuatnya binasa, ya, tidak selamat, atau dengan kata lainnya dia mati, meninggal dunia, maka wajib hukumnya untuk dia berobat. Ya, apabila memang berobat itu mendatangkan kemanfaatan yang menyelamatkannya dari kebinasaan tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, berobat itu bisa menjadi hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Ya, artinya yang utama dia lakukan adalah berobat. Ya. Kondisinya yang bagaimana? Yaitu kata beliau, tatkala ketika dia berobat, dia mendapatkan kemanfaatannya. Kesehatan, kesembuhan, keselamatan. Ya. Tapi kalau dia tidak berobat, tidak sampai membuatnya celaka, tidak sampai membuatnya binasa. Ya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini, dia berobat lebih baik. Lebih utama, disunnahkan untuk dia berobat. Dia menjaga kesehatannya, menjaga keselamatannya, kemanfaatannya. Kondisi yang ketiga adalah di mana tidak boleh baginya untuk berobat. Dilarang dia untuk berobat. Bagaimana kondisinya? Dia dilarang untuk berobat adalah atau ketika berobat itu mengandung kemungkinan yang 50-50 antara keselamatannya dan kebinasaannya. Ya. Kalau dia berobat, ada kemungkinan dia selamat 50%, ada kemungkinan dia binasa 50%. Dalam kondisi yang seperti ini, ya, maka Asy-Syaikh rahimahullah menyatakan bahwa bukan dilarang ya, beliau menyatakan meninggalkannya adalah perkara yang lebih utama. Ya. Beliau berpendapat bahwa meninggalkannya adalah perkara yang lebih utama. Supaya apa? Supaya dia tidak melemparkan dirinya di dalam kebinasaan dengan berobat yang kesembuhannya belum jelas. Kemungkinannya masih setengah-setengah. Jadi misalnya nih ada orang yang berpenyakit kronis ya, yang butuh operasi. Dengan operasi itu, kemungkinan dia selamat atau tidak masih setengah-setengah. Mungkin selamat, mungkin tidak. Maka dalam kondisi yang seperti ini, yang utama kata beliau adalah dia tidak berobat. Sudah. Supaya jangan memasukkan dirinya ke dalam kemungkinan dia binasa. Karena pengobatannya adalah sesuatu yang tidak jelas kemanfaatannya. Masih setengah-setengah. Barakallahu fikum. Ini beliau sebutkan di dalam Asy-Syarhul Mumti' pada jilid yang kedua halaman 437. Nah, namun secara garis besar berobat merupakan perkara yang disyariatkan. Apa artinya disyariatkan? Hukumnya bisa tergantung dengan kondisinya, tapi itu disyariatkan. Ya. Jadi kata disyariatkan adalah kata yang umum. Terkadang hukumnya bisa wajib, terkadang bisa sunnah, ya, terkadang bisa muharram bahkan. Jadi disyariatkan ini adalah kalimat yang umum, artinya ada dalil daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis yang membolehkan dia untuk berobat secara garis besar, ya. Dan rinciannya sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Jadi ada tiga keadaan ya. Yang pertama, mungkin menjadi wajib ketika berobat itu menyelamatkannya daripada kebinasaan dan kemanfaatannya adalah sesuatu yang sudah jelas. Bisa menjadi sunnah untuk dia lakukan apabila kemanfaatannya jelas, sementara kalau dia tinggalkan tidak sampai membawa dia kepada kebinasaan. Kemudian bisa pula tidak berobat itu yang lebih utama ketika di dalam berobat itu kemungkinan antara selamat atau binasanya masih setengah-setengah. Ya, 50%, 50%. Berangkat dari pembahasan ini, di antara pengobatan itu adalah dengan cara ruqyah. Ya. Dengan cara ruqyah. Ini adalah pengobatan yang masyru'ah. Pengobatan yang disyariatkan. Ya. Ada pembicaraannya di dalam Al-Quran ataupun di dalam Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara ruqyah. Dan pengobatan dengan cara ruqyah ini sebenarnya jauh lebih ampuh untuk penyakit apapun juga. Tapi tergantung dengan orang yang menggunakannya. Tergantung dengan orang yang menggunakannya. Dan bisa sangat menjadi tidak ampuh. Juga tergantung dengan orang yang menggunakannya. Ya. Karena pembahasan ini terkait dengan masalah keimanan kepada Allah, kepercayaan kepada janjinya, penyandaran diri kepada Allah, kepasrahan kepada Allah, tawakal kepada Allah. Nah, dan masing-masing orang berbeda-beda tingkatannya dalam hal ini. Maka ketika dia berobat dengan cara ruqyah pun dampaknya berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, seorang yang semakin bagus keislamannya, semakin bagus keimanannya, semakin kuat kepasrahannya kepada Allah Azza wa Jal dan kepercayaannya kepada Allah, dampak dari pengobatan ruqyah itu akan semakin dahsyat. Bahkan ruqyah itu mampu menyembuhkan segala penyakit dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang barangkali diklaim oleh dokter kamu tidak mungkin sembuh. Ya. Dokter sudah angkat tangan. Ya. Sudah siap-siap aja deh. Tetapi dengan ruqyah tidak ada yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pengobatan ruqyah ini gratis. Enggak perlu bayar. Dan bahkan enggak perlu orang lain sebenarnya. Enggak perlu orang lain. Cukup diri Anda sendiri. Ya, untuk membacanya. Yang hanya dibutuhkan adalah keimanan yang kuat kepada Allah, ketawakalan yang tinggi kepada Allah, kepasrahan yang luar biasa kepada Allah. Ya, semakin kita punya ketergantungan yang kuat kepada Allah, kebutuhan yang kuat kepada Allah, semakin dahsyat dampaknya. Ya. Cuma sangat disayangkan di mana praktek dari pengobatan ruqyah ini ternyata yang disayangkan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Ya. Karena pengobatan ruqyah ini punya label agama. Artinya dia pengobatan yang disyariatkan. Ya. Dan umat Islam kalau sudah dikaitkan dengan agamanya, pada umumnya orang yang mengaku sebagai muslim, ya, punya penghargaan, penghormatan terhadap hal-hal yang berbau agama. Sehingga gampang sekali untuk dimanfaatkan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Sebagian pihak memanfaatkannya untuk kepentingan politik. Ya, ada itu. Ya. Sebagian pihak memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Sehingga tuntunan dalam perkara ruqyah ini yang tadinya adalah sesuatu yang mudah, gampang, gratis. Seorang dengan leluasa bisa mendapatkannya. Ya. Tanpa membutuhkan hal-hal yang rumit. Tanpa membutuhkan sesuatu yang mengeluarkan harta, biaya. Tanpa harus terlibat dengan nuansa-nuansa lain. Kemudian menjadi berubah arah diakibatkan adanya kepentingan-kepentingan itu tadi. Nah, ini tentunya sangat disayangkan. Dan ma'asyiral muslimin, para hadirin yang dicintai dan dirahmati oleh Allah, pada halaman yang ke-19, ya, saya menyebutkan tentang definisi ruqyah. Apa sih ruqyah itu? Di sini saya sebutkan makna dari ruqyah baik secara terminologi bahasa ataupun secara etimologi syariat, istilah. Secara terminologi bahasa, ruqyah itu bermakna al-udzah, artinya sebuah perlindungan. Ya. Sesuatu yang dipakai untuk melindungi seseorang yang terkena penyakit. Apakah penyakit itu seperti penyakit panas, disengat binatang, kesurupan, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya, maka pelindungnya itu disebut dengan ruqyah secara bahasa. Ya. Dengan penggunaan kata lainnya, terkadang ruqyah itu juga disebut dengan al-azimah. Ya. Al-azimah. Saya nukilkan di sini ucapan Al-Fairuz Abadi di dalam kamusnya Al-Qamusul Muhit. Beliau mengatakan bahwa ruqyah itu adalah al-azimah, yaitu Al-Quran yang dibacakan terhadap orang-orang yang terkena berbagai penyakit dengan mengharapkan kesembuhan. Ya. Jadi ruqyah adalah sebuah pelindung yang dipakai oleh seseorang untuk melindungi diri dari penyakit, musibah, petaka yang menghindarkannya dari bahayanya. Ini disebut dengan ruqyah. Secara etimologi bahasa, secara etimologi syariat, ruqyah itu adalah doa dan bacaan-bacaan yang mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah untuk mencegah atau mengangkat sebuah penyakit ataupun bala. Terkadang doa ataupun bacaan itu disertai dengan sebuah tiupan dari mulut ke kedua telapak tangan atau anggota tubuh orang yang meruqyah atau yang diruqyah. Ini saya nukilkan dari ceramah Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh tentang masalah ruqyah. Ya. Dan ruqyah yang paling utama adalah bacaan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi doa-doa, bacaan-bacaan yang isinya adalah permohonan perlindungan dan kesembuhan dari Allah Azza wa Jal, ini yang paling ampuh, yang paling baiknya adalah apabila diambilkan daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah kita mengetahui apa makna daripada ruqyah, ya, baik secara bahasa maupun secara istilah. Di sini pada halaman yang ke-21 saya menjelaskan tentang sejarah ruqyah. Ya. Ternyata ruqyah ini adalah pengobatan yang sudah dikenal semenjak berabad-abad lamanya. Bahkan di masa jahiliyah manusia sudah mengenal pengobatan ruqyah. Ya. Jadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ruqyah-ruqyah yang tadinya dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Ya. Hanya saja di masyarakat jahiliyah ruqyah yang paling ruqyah yang mereka lakukan itu sangat berbau mistik. Adalah bacaan yang bersumber mengandung dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permohonan perlindungan, jadi doa-doa, bacaan-bacaan ya, yang isinya adalah permohonan perlindungan dan kesembuhan dan agungan kepada berhala-berhala dan lain sebagainya. Dan di antara mereka, mereka juga meyakini bahwa ruqyah itu secara sendirinya mempunyai dampak yang luar biasa di dalam penyembuhan penyakit. Jadi mereka tidak mengaitkannya dengan kekuasaan Allah, karena mereka adalah masyarakat jahiliyah. Yeah. Jadi ruqyah mereka itu isinya adalah kesyirikan, mohon bantuan kepada para jin dan setan, juga pengagungan kepada berhala. Ini yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Yeah. Dan pengobatan ini mereka dapatkan dari para dukun, ya, paranormal, orang-orang yang dianggap pinter, orang-orang pinter yang pada hakikatnya tidak pinter. Nah, itulah sumber dari ruqyah-ruqyah yang mereka dapatkan. Ini mereka pakai dan mereka jadikan sebagai pengobatan di kalangan mereka. Makanya di awal-awal Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin yang sudah memeluk Islam untuk melakukan pengobatan dengan cara ruqyah. Tujuannya apa? Karena di masyarakat jahiliyah pada umumnya ruqyah-ruqyah mereka adalah ruqyah-ruqyah yang syirik. Nah, ketika mereka masuk ke dalam Islam, mereka dilepaskan dari segala keterkaitan dengan perbuatan syirik. Nah, di awal-awal Islam mereka belum kuat belum mempunyai kekuatan keyakinan di dalam memahami keimanan kepada Allah Azza wa Jal dan bebas daripada perbuatan syirik. Maka untuk menjaga keutuhan tauhid mereka kepada Allah dan menyempurnakan kejauhan mereka, kebebasan mereka dari perbuatan syirik, Nabi melarang. Nabi mencegah mereka dari melakukan ruqyah-ruqyah. Namun setelah beliau alaihi salatu wassalam melihat keimanan sudah kokoh di kalangan kaum muslimin, di kalangan para sahabatnya, ya, apalagi mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan kemanfaatan-kemanfaatan ruqyah yang pernah mereka lakukan di masa jahiliyah, beliau memberikan pengecualian, ya, memberikan dispensasi agar ruqyah itu bisa mereka pakai. Maka beliau mengatakan boleh kalian melakukan ruqyah selama ruqyah kalian itu tidak mengandung syirik kepada Allah. Saya sebutkan pada halaman yang ke-22, juga pada halaman-halaman yang berikutnya, beberapa hadis yang menerangkan tentang masalah ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam awalnya melarang mereka daripada ruqyah, tapi kemudian beliau membolehkan dengan syarat di mana ruqyah itu tidak mengandung syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Beliau menyatakan sebagaimana dalam riwayat Auf bin Malik dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, kata beliau, "I'ridu 'alayya ruqaakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirkun." Ya, silakan kalian tampakkan kepadaku ruqyah-ruqyah kalian. Apa yang kalian baca, apa yang kalian pakai, ya, di dalam ruqyah-ruqyah itu. Kemudian kata beliau, "La ba'sa birruqa ma lam yakun fihi syirk." Tidak mengapa ruqyah-ruqyah itu selama tidak mengandung syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi hukum ruqyah, ya, saya terangkan pada halaman yang ke-23 bahwa ruqyah itu hukumnya disyariatkan, diperbolehkan, tapi dengan syarat tidak dilepaskan secara mutlak, ya, tidak boleh secara mutlak, tidak pula tidak diperbolehkan secara mutlak, tidak pula dilarang secara mutlak. Artinya diperbolehkan tapi dengan syarat. Kalau syaratnya dilanggar, maka ruqyah itu akan menjadi sesuatu yang muharram, yang dilarang. Ya. Apa saja syarat daripada ruqyah? Saya sebutkan pada halaman yang ke-33. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyebutkan, beliau berkata, para ulama telah bersepakat tentang bolehnya ruqyah ketika terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, menggunakan kalamullah atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi menggunakan kalamullah atau nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, menggunakan bahasa Arab atau boleh juga bahasa yang selain Arab, bahasa Ajam, selama maknanya diketahui. Tapi yang paling utama adalah dengan bahasa Arab. Ya. Kenapa harus dengan catatan maknanya harus dimengerti? Supaya tidak terkandung di dalamnya sesuatu yang berbau syirik. Ya. Kalau maknanya jelas, dengan kita membacanya kita ngerti apa yang dimaksud dengan apa yang kita baca, ya, itu membuat kita bisa mewaspadai muatan-muatan syirik di dalam apa yang kita baca ketika meruqyah. Makanya disepakati oleh para ulama yang kedua harus menggunakan bahasa Arab. Atau minimalnya apa yang dibaca itu maknanya diketahui, supaya tidak ada muatan syirik. Yang ketiga, meyakini bahwa ruqyah tidak berpengaruh dengan sendirinya, namun dengan sebab zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan sebab kehendak Allah azza wa jalla. Ini hal yang penting. Ini terkait dengan masalah akidah. Orang yang melakukan pengobatan ruqyah, baik ia membaca Al-Quran atau mungkin membaca doa-doa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kalau keyakinannya ya bahwa yang menyembuhkan di dalam ruqyah itu adalah si peruqyah tersebut, ini bukan perkara yang diperbolehkan, tapi justru dilarang, muharram, bahkan bisa dikatakan syirik. Sebab apa? Sebab seorang yang sakit yang bisa menyembuhkannya adalah Allah, bukan ruqyahnya, bukan pula si peruqyahnya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, fa idza maridtu fa huwa yashfin, ya, dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-80. Apabila aku sakit, maka dialah Allah yang akan menyembuhkanku. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali hanya Allah azza wa jalla. Ya. Sebetulnya ini juga berlaku bukan hanya pada amalan ruqyah, tetapi pada setiap pengobatan meskipun itu adalah pengobatan medis. Ya. Jadi kalau kita berobat, minum obat, datang ke dokter, minta resep, ya, jangan kita gantungkan hati kita kepada pengobatan itu atau obat yang diberikan atau kepada dokternya. Ya. Gantungkan hati kita kepada Allah, Dia yang menyembuhkan. Sebenarnya ini dampaknya sangat besar. Kalau ketergantungan kita kepada Allah azza wa jalla, bahwasanya Allah yang akan menyembuhkan. Terkadang penyakit kita parah meskipun tidak diobati dengan obat yang bagus, ya. Mungkin obat yang kita minum, yang kita konsumsi itu adalah obat generik. Tapi kalau keyakinan kita mantap sama Allah, ya, bahwa yang menyembuhkan itu Allah, bukan obat, bukan dokter, bisa sembuh. Ya. Bisa sembuh. Baru minum obat langsung seger. Ya, bisa itu terjadi. Kenapa? Karena kekuatan keyakinan yang ada di dalam jiwa kita, ketergantungan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekuatan jiwa itu memberikan kekuatan fisik. Ya. Ini bukan iklan. Kalau iklan itu kan manipulasi, kan gitu. Gak ada orang minum obat secara kasat mata dia langsung sembuh, kan gitu. Tapi kalau seorang meyakini dengan keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap kepada Allah Azza wa Jal, ya, bisa itu terjadi. Bahkan ada orang yang gak berobat pun dia bisa sembuh. Dia bisa sembuh. Kenapa? Karena kekuatan keyakinan kepada Allah Azza wa Jal. Dengan doa, minta sama Allah kesembuhan. Gak perlu minum obat, dia bisa sembuh. Kekuatan hati, kekuatan jiwa. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau sakit jangan hanya bergantung kepada obat atau yang mengobati. Sehingga ketika yang mengobati mengatakan, "Wah, Pak, ini penyakitnya parah sudah." Apalagi sampai dokter mengatakan, "Saya angkat tangan. Ini enggak tahu saya apa obatnya." Kita langsung putus asa, lemes. Ya. Ini barangkali bisa dikatakan akibat atau pengaruh dari sedikit atau banyak kita bergantung kepada obat atau yang mengobati. Sebenarnya kalau kita bergantung kepada Allah Azza wa Jal, berharap, meminta, menyandarkan diri kepada Allah, ya, kekuatan itu akan memberikan kita kesembuhan. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali memberikan keajaiban dengan kehendaknya bagi orang yang yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Terkadang orang yang tersugesti dengan seorang dokter saja, lihat dokternya aja bisa sembuh. Ya enggak? Wah, ini katanya dokternya mantep sudah. Ya. Spesialis. Sekolahnya kemana? Ke Jerman. Ya, buka praktek, sudah banyak orang sembuh. Ya. Terkadang sebagian orang cuma ngantri datang ke tempatnya dokter itu tadi, ya, baru lihat dokternya, ya kan? Senyum. Apa penyakitnya, Pak? Langsung sembuh dia. Seger langsung. Ups. Mantap ini dokternya. Ya. Kenapa? Sugesti jiwa. Dia punya keyakinan ini dokter luar biasa. Ya. Ini dokter mantap. Itu memberikan kekuatan di dalam hatinya. Kekuatan itu membuat seolah-olah penyakitnya hilang. Ya sudah dari setengah kesembuhannya. Begitu minum obat, baru sebentar langsung sembuh. Sebetulnya bukan sepenuhnya dokternya yang hebat, dianya yang kuat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, bayangkan apabila seorang hamba mempunyai keyakinan yang kuat, kemantapan iman kepada Allah, kepercayaan yang tinggi kepada kemahakuasaan Allah, itu dampaknya akan jauh lebih kuat dan lebih dahsyat. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bergantunglah kepada Allah azza wa jalla. Ya. Jadi syarat yang ketiga barakallahu fikum adalah di mana seorang yang berobat, seorang yang melakukan ruqyah, tidak boleh dia meyakini bahwa yang berpengaruh pada ruqyahnya itu adalah ruqyahnya atau yang meruqyah. Tetapi hendaknya dia meyakini semua itu adalah dengan sebab kehendak Allah azza wa jalla, Allah yang maha kuasa atas segalanya. Nah, dari tiga syarat ini, ya, dari tiga syarat yang disepakati oleh para ulama, kita bisa mengetahui tentang ruqyah-ruqyah yang dilarang di dalam Islam, yaitu ruqyah-ruqyah yang tidak memenuhi tiga syarat yang telah disebutkan. Ya, pertama, ruqyah-ruqyah ya, yang mengandung permohonan bantuan dan perlindungan kepada selain Allah. Ruqyah-ruqyah yang mengandung permohonan, permintaan tolong kepada para jin, kepada para setan. Ya, biasanya ini menggunakan bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Ya, kode-kode, rumus-rumus. Dan biasanya tulisannya aneh-aneh. Dan jampi-jampi yang dibaca pun tidak dimengerti. Ya. Misalnya dikatakan abrakadabra, apa sih artinya abrakadabra itu? Kan kita nggak tahu artinya. Ya, tapi masyhur kan? Kemudian ya yang semacam itu. Jadi kalimat-kalimat tertentu yang memang dibuat sebagai bentuk keterikatan, ya, yang mengandung permohonan bantuan, perlindungan kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan itu terkadang dibuat memang dengan ritual-ritual, ya, kepada para jin, kepada para setan, yang intinya adalah permohonan bantuan kepada mereka, kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Nah, ini adalah ruqyah-ruqyah yang syirik, ya, jampi-jampi yang mengandung permohonan bantuan kepada selain Allah, ini adalah syirik. Biasanya ini datang ya masyhur dari para dukun, ya, tukang sihir, paranormal, ya. Bahkan sebagian mungkin memakai atribut agama. Jadi yang namanya para dukun, tukang sihir, paranormal, itu tidak mesti penampilannya sangar. Tidak mesti. Ada yang memakai atribut agama. Kita tidak menuduh orang per orang. Tapi pembahasan kita adalah pembahasan secara prinsip agama. Apa itu? Di mana para dukun mereka melakukan pengobatan dengan bantuan jin. Ya, karena mereka punya perjanjian dengan jin. Ya, persembahan kepada jin, kepada para setan. Ya. Nah, dan terkadang mereka menggunakan penampilan-penampilan yang agamis. Ya. Meskipun penampilannya agamis, tapi kalau kerjaannya seperti ini, dukun namanya. Ya. Dukun namanya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara ruqyah yang melanggar, yang tidak terpenuhi padanya syarat, adalah ruqyah dengan bahasa ajam yang tidak dipahami maknanya. Ya. Ruqyah-ruqyah yang seperti ini banyak mengandung syirik. Makanya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dalam Al-Fatawa saya sebutkan pada halaman yang ke-35, ya, keumuman ruqyah yang tersebar di tengah manusia dan tidak menggunakan bahasa Arab banyak mengandung syirik. Banyak mengandung syirik. Demikian yang ditegaskan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah. Pada umumnya seperti itu. Ya. Jadi ruqyah yang paling selamat daripada perbuatan syirik, pertama menggunakan bahasa Arab. Ya, menggunakan bahasa Arab yang dimengerti maknanya. Ya, bukan hanya sekedar bahasa Arab, dimengerti maknanya. Karena sebagian dukun, ya, mereka menggunakan bahasa Arab tapi tidak dimengerti maknanya, sebab kalimatnya diputer-puter. Kadang menggunakan ayat. Ya, jadi awal atau pangkal ayat itu dibuat di bagian akhirnya, bagian akhir dibuat di depannya. Ya. Ayat yang pertama dibuat pada ayat yang 10, yang 10 dibuat pada ayat yang pertama atau sebaliknya. Ya, dibuat, yakni kalimat-kalimat yang tidak jelas walaupun lafadznya, hurufnya adalah huruf Arab. Ya. Jadi pada intinya selama itu mengandung syirik, itu adalah syirik walaupun menggunakan bahasa Arab. Jadi harus menggunakan bahasa Arab dan dimengerti maknanya supaya tidak ada muatan syirik yang terkandung di dalamnya. Ya. Kemudian di antara ruqyah yang melanggar syariat, yang tidak memenuhi syarat yang telah disepakati oleh para ulama, ya, ruqyah yang diyakini bisa menyembuhkan dengan sendirinya. Ya, ini adalah ruqyah yang syirik. Ya, sebagaimana di masa jahiliyah, mereka meyakini bahwa ruqyah itu yang mempunyai pengaruh besar terhadap kesembuhan, bukan karena kuasa Allah Azza wa Jal. Ya, ini pembahasan mengenai syarat-syarat ruqyah. Jadi ada 3 syarat. Pertama, menggunakan kalamullah atau paling tidaknya menggunakan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahasa Arab dan dimengerti maknanya. Yang ketiga, harus seorang yang melakukan ruqyah meyakini bahwa ruqyah itu adalah dengan sebab kehendak Allah yang mendatangkan kesembuhannya, bukan karena ruqyah ataupun peruqyah itu sendiri. Kemudian pada halaman yang ke-40, ya, saya menyebutkan tentang sifat-sifat peruqyah dan pasiennya. Nah, ini penting bagi orang yang ingin melakukan ruqyah. Ya. Dia harus tahu apa saja yang semestinya dia indahkan di dalam melakukan ruqyah, supaya di dalam melakukan ruqyah itu dia mendapatkan ridha Allah dan bukan mendapatkan murkanya. Sembuh secara hissiyan wa ma'nawiyan. Sembuh secara fisik dan sembuh secara maknawi, secara jiwa. Ya. Yang pertama adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dengan menegakkan tauhid, menyerahkan segala urusan kepada Allah, meminta kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Ya, niatnya ikhlas, mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla ketika dia meruqyah. Ya, dia mengharapkan pahala dari Allah, ketika dia membaca Al-Quran di dalam ruqyah itu, ya, apakah dia meruqyah dirinya sendiri atau meruqyah orang lain, ya, dia ikhlas untuk Allah supaya dia mendapatkan pahalanya Allah, kemudian menegakkan tauhid, ya, meminta kepada Allah, memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah, ya, sehingga ruqyahnya itu menjadi kebaikan untuknya. Kemudian yang kedua, memiliki ilmu tentang ruqyah. Ya, memiliki ilmu tentang ruqyah, apa yang bisa dia perbuat di dalam ruqyahnya, apa yang dia baca dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau doa-doa yang ingin dia baca, yang disyariatkan, ini hendaknya dia punya ilmu apa yang dilarang di dalam ruqyah, sehingga dia tidak terjatuh ke dalam perkara-perkara yang muharram. Dan prinsip agama kita, segala sesuatu itu dimulai dengan ilmu. Makanya kata Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, al-ilm qabla al-qaul, qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Harus punya ilmunya dulu. Ya, jangan kita melakukan baru tanya. Itu sikap yang salah. Ya, jangan dibiasakan demikian. Kita buat dulu, baru kemudian kita tanya tentang hukumnya, tanya tentang ilmunya. Itu langkah yang keliru. Ya. Mestinya apa? Ilmui dulu, baru berbuat. Jangan buat dulu, baru tanya. Ya, ilmui dulu, baru berbuat. Kemudian yang ketiga, bagi peruqyah yang meruqyah orang lain, hendaklah tujuannya memberikan kemanfaatan kepada orang lain. At-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ruqyah itu bukan sebagai mata pencarian. Ruqyah itu amalan yang mulia. Ya. Ruqyah itu diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertujuan komersial. Tapi diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sesama kaum muslimin bisa memberi kemanfaatan kepada saudaranya. Makanya dalam sebagian riwayat yang tadi tidak sempat kita baca, ya, ketika mereka menghadapkan ruqyah-ruqyah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membolehkan ruqyah-ruqyah tersebut. Ya. Beliau menyatakan tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung syirik. Dalam sebagian riwayat, beliau menyatakan setelah pernyataan tadi, manistata'a minkum ayyan fa'a akhahu falyanfa'hu. Ya. Beliau lanjutkan dengan kalimatnya, barang siapa di antara kalian yang bisa memberi kemanfaatan kepada saudaranya, maka hendaklah dia memberikan kemanfaatan kepada saudaranya. Artinya apa? Amalan ruqyah ini dibangun di atas ta'awun, di atas ihsan kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain, ya, sikap peduli kepada orang dan penderitaan orang lain. Ini adalah makna ruh ajaran Islam yang sangat mulia, yang diabaikan oleh sebagian pihak di dalam melakukan ruqyah. Jadi ruqyah itu sebenarnya adalah bentuk kepedulian sesama kaum muslimin ketika kita meruqyah orang lain. Ya, ini menguatkan hubungan persaudaraan. Bukankah di antara kaum mukminin itu sudah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kal jasadi al-wahid. Ya, seperti satu tubuh. Ya. Idza syaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bisahari wal humma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa perumpamaan kaum mukminin seperti satu tubuh. Apabila ada satu anggota badannya yang mengeluh, maka semuanya akan merasakan begadang malam dan merasakan demamnya. Nah, ketika ada saudara kita yang sakit, di sinilah pembuktian ucapan Nabi itu. Di antaranya adalah kepedulian kita untuk meruqyahnya. Jadi dibangun atas dasar apa? Kepedulian. Ya. perbuatan baik kepada orang, bukan sesuatu yang sifatnya komersial. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya di antara sifat orang yang meruqyah, yaitu membuat orang yang diruqyah hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Bila meruqyah pada halaman yang ke-42, saya katakan, bila meruqyah seharusnya dia tidak membuat orang yang diruqyah bergantung kepada dirinya. Jika dia telah sering meruqyah orang lain sampai sembuh, maka tidak perlu dia menceritakannya kepada yang diruqyah, sehingga tidak menimbulkan keyakinan yang salah terhadap dirinya. Sepantasnya dia menanamkan kepada orang yang akan diruqyah bahwa yang mampu menyembuhkan adalah Allah. Adapun ruqyah adalah sebab, demikian pula dirinya bukan pencipta akibat. Namun sangat disayangkan kebanyakan peruqyah membuat orang yang diruqyah merasa yakin terhadap dirinya, seolah-olah dialah yang menyembuhkan. Dalam hal ini korban yang paling banyak adalah para wanita dan orang-orang yang bodoh. Ya. Jadi enggak usah cerita-cerita sama orang. Enggak usah perlu iklan. Sudah menyembuhkan sekian orang. Ya. Klinik kami klinik terkemuka yang berhasil menyembuhkan penyakit demikian dan demikian. Enggak perlu. Enggak perlu mempromosikan diri sebagai peruqyah ulung, ahli ruqyah. Kenapa? Karena seorang peruqyah itu ya, membuat ketergantungan orang yang diruqyah hanya kepada Allah, bukan kepada dirinya. Karena pada hakikatnya ruqyah itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, selama orang itu adalah seorang muslim yang punya keyakinan baik kepada Allah, kepercayaan yang bagus kepada Allah, keimanan yang kuat kepada Allah. Ya. Apa jaminannya bahwa dia peruqyah ulung? Apa jaminannya bahwa dia peruqyah paling baik? Padahal di sana ada orang-orang yang barangkali lebih soleh, lebih baik, lebih kuat keimanannya, ya, lebih hebat kepercayaannya kepada Allah dibanding dirinya. Ya. Tentunya tidak ada orang yang bisa mengklaim bahwa dirinya adalah yang terbaik di antara manusia. Ya. Oleh karena itu, hendaklah yang ditonjolkan kepada orang yang mau diruqyah ketergantungannya kepada Allah, bukan kepada orang yang meruqyah. Ya, bukan kepada orang yang meruqyah. Nah. Kemudian yang berikutnya adalah hendaknya dia merendahkan diri, tunduk hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bagi si peruqyah jangan merasa sombong, jangan merasa bangga diri. Kalau ternyata dia bisa membuat sembuh orang lain dengan sekehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Tidak perlu dia merasa besar diri, tidak perlu dia merasa sombong, merasa bangga diri. Karena semuanya adalah dengan kuasa Allah. Justru dengan dia merasa bangga, merasa sombong, ya, merasa dirinya hebat, ini membuat pengaruh ruqyahnya menjadi melemah. Bahkan dia sendiri mendapatkan dosa di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Kemudian di antara sifat orang yang meruqyah, hendaknya dia menjauhkan diri, menghindarkan diri dari celah-celah dosa dan fitnah. Ya. Dari celah-celah dosa dan fitnah. Jadi orang yang meruqyah itu hendaknya menutup segala pintu yang membuatnya jatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah. Manusia pada umumnya, kalau mereka dalam kondisi tertimpa oleh penyakit, dirinya atau keluarganya, mereka rela untuk melakukan apapun juga dalam rangka untuk mencari kesembuhan. Sehingga diminta untuk melakukan apapun mereka mau, terutama orang-orang awam. Nah, seorang peruqyah kalau tidak punya takwa kepada Allah Azza wa Jalla, tidak menjaga diri dari pintu-pintu kemaksiatan, dia akan bisa memanfaatkan media ini untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan nafsunya, hasratnya. Terutama kalau antara perukyah dan yang dirukyah berbeda jenis. Artinya yang satu pria, yang satu wanita. Ini bahaya sekali. Kalau seorang tidak punya takwa Allah, justru rukyah ini menjadi media untuk jatuhnya ke dalam perbuatan-perbuatan syirik. Dan itu terjadi. Jatuhnya ke dalam perbuatan-perbuatan maksiat. Dan itu terjadi. Ya. Sebagian perukyah ketika tidak mempunyai takwa kepada Allah Azza wa Jalla, dan pastiannya wanita, ya, dia bisa berbuat apa yang dia kehendaki. Ya, terkadang sebagian menyentuh sesuatu yang tidak boleh dia sentuh. Alasannya apa? Keperluan ruqyah. Ya enggak? Padahal ruqyah itu tidak perlu pakai sentuh-menyentuh. Apalagi dengan lawan jenis. Ya. Apalagi di dalam ruqyah itu sendiri, ya, terkadang dalam sebagian kondisi, ketika yang diruqyah adalah wanita dan peruqyahnya adalah pria, ya, ya namanya orang kemasukan, orang kesurupan, orang terkena oleh penyakit, dia melakukan hal-hal yang barangkali di luar kesadarannya. Ya. Nah, kalau seorang peruqyah tidak punya takwa kepada Allah, menghindarkan diri dari perkara-perkara maksiat, ini pintu bagi syaitan untuk merusak agamanya dan merusak hatinya. Bahkan di sebagian tempat, wali'inazubillah, ya, akramakumullah, terjadi ya, di mana sebagian peruqyah itu sampai berzina dengan yang diruqyah. Ya, berzina dengan yang diruqyah. Ini. Jadi, sangat butuh kepada takwa Allah Azza wa Jalla. Apalagi yang diruqyah adalah wanita lawan jenis. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya, ruqyah ini sebenarnya adalah amalan yang disyariatkan, tetapi apabila tanpa ilmu, tanpa takwa kepada Allah Azza wa Jalla, akan membawa kepada malapetaka. Ya. Kerusakan agama, kerusakan hati, kerusakan jiwa pada orang yang melakukannya. Kemudian pada halaman yang ke-45 saya menyebutkan tentang sifat-sifat orang yang diruqyah. Orang yang diruqyah, pertama, hendaknya dia mengaitkan ketergantungannya kepada Allah, memperbesar harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena segala kuasa itu adalah milik Allah, bukan yang meruqyah dan bukan pula karena ruqyah. Ya, ini penting. Ibnu Al-Qayyim menyebutkan di dalam Al-Jawabul Kafi, ya, bahwasanya seorang yang diberi kesembuhan itu adalah ketika ketergantungannya kuat kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan doa-doa yang disyariatkan, dengan bacaan-bacaan Al-Quran, ketika ketergantungannya kuat kepada Allah, harapannya besar kepada Allah Azza wa Jal, maka kesembuhannya akan semakin cepat. Ya. Dia akan diberi oleh Allah, ya, perkara-perkara yang diinginkannya. Karena tidak akan merugi, tidak akan sia-sia orang yang bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalahnya, kita ini sering punya kepercayaan yang kurang kepada Allah. Enggak yakin. Ya. Kalau seorang yang minum obat dari dokter saja, ketika dia tidak yakin dengan obatnya, sering sekali dia tidak sembuh. Ya. Walaupun obatnya itu bagus. Ya. Obatnya bagus. Kenapa kok enggak sembuh-sembuh? Dia enggak yakin sama obatnya. Atau enggak yakin dengan yang diobati. Maka tidak sembuh. Ketika dia pergi kepada dokter yang lain, dia yakin dengan obatnya dokter itu. Padahal obatnya ya itu-itu juga. Dia sembuh. Ini masalahnya apa? Masalahnya masalah keyakinan hati. Seperti yang kita katakan di depan. Nah, begitu pula dengan ruqyah. Kalau yang menggunakan ruqyah atau yang diruqyah tidak yakin dengan ruqyahnya bahwa Allah tabaraka wa taala akan memberikan kesembuhan kepadanya lewat bacaan-bacaan yang dibacakan itu, doa-doa yang disebutkan itu, maka bagaimana dia akan sembuh kalau dia tidak yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, orang yang berobat dengan pengobatan yang disyariatkan, dia harus besar keyakinannya kepada Allah azza wa jal, supaya obatnya itu juga pengaruhnya besar. Baik. Kemudian yang kedua, saya sebutkan bahwa pada halaman yang ke-46, hendaknya dia meninggalkan rasa was-was. Seharusnya dia tidak mengikuti rasa was-was yang muncul pada dirinya, karena hal itu berasal dari setan. Bila dia larut dalam rasa was-was itu, justru secara tidak langsung dia telah membantu setan untuk lebih menguasai dirinya. Karena itulah kita melihat kebanyakan orang yang tertimpa oleh penyakit was-was gampang dimasuki oleh jin atau terkena penyakit lainnya. Di samping itu, orang yang dihantui perasaan was-was akan membayangkan hal-hal yang bersifat halusinasi, sehingga dia akan semakin lemah dan bertambah penyakitnya, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Maka wajib atas orang yang memiliki was-was untuk memperkuat tawakalnya kepada Allah dan menjalani berbagai sebab yang disyariatkan guna menyembuhkan penyakitnya. Demikian pula hendaknya dia melawan segala was-was itu dan tidak mengikutinya dengan cara berlindung kepada Allah azza wa jalla. Ya. Rasa was-was, rasa cemas, rasa takut yang berlebihan, ya, ragu-ragu, bimbang, ini semua adalah penyakit yang dimunculkan oleh syaitan pada hati, pada jiwa seseorang yang sering sekali membuat kelemahan dan bahkan penyakit yang kronis. Ya. Dan tidak jarang orang yang suka was-was ini bisa kerasukan jin, kerasukan setan. Selalu was-was. Ya. Selalu merasa cemas, seolah-olah ada yang akan membahayakan dia. Seolah-olah seperti ini, seolah-olah seperti itu. Padahal hanya kecemasannya, hanya was-wasnya saja. Ya. Ini penyakit yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk mendatangkan penyakit lain. Ya. Termasuk diantaranya kemasukan jin, dimasuki oleh syaitannya. Sehingga orang yang seperti ini, ya, pada umumnya punya fisik yang ringkih. Kenapa? Karena jiwanya sudah rusak. Dan itu memang perbuatan syaitan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, ya, segala sesuatu yang membuat kita was-was, bimbang, ya, cemas, jangan kita ikuti kecemasan kita, kebimbangan kita, rasa was-was kita itu tadi. Caranya bagaimana? Tawakal sama Allah. Berlindung kepada Allah. Kalau dibisikkan sesuatu di dalam hati oleh syaitan, ya, beristiazah kepada Allah. Ucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tinggalkan pikirannya. Ya. Tawakal sama Allah. Allah sudah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh." Ya, ai kafi. Barang siapa yang bersandar kepada Allah, Allah yang mencukupkan dia. Allah yang akan mencukupkannya. Apa yang bisa membahayakan seseorang kalau dia sudah dicukupkan oleh Allah? Ya. Makanya sebagian salaf mengatakan, "Wa man arada ay yakuna qawiyan falyatawakkal 'ala Allah." Apabila ada orang yang ingin menjadi orang yang kuat, hendaknya dia bersandar kepada Allah. Ya. Sebab orang yang bersandar kepada Allah, dia akan diberi kekuatan dengan kekuatan Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana orang yang bersandar kepada makhluk pasti lemah, karena dia bersandar kepada sesuatu yang lemah. Makanya ketika ada orang yang menggantung jimat di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia gantung jimat di tangannya, kata Nabi, inzaha, lepaskan jimat itu. Ya. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dia untuk melepaskan jimatnya? Kata Nabi, fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena jimat itu tidak akan menambahkanmu kecuali hanya kelemahan saja. Ya, dia pakai jimat itu bukan tambah kuat, sebetulnya dia tambah lemah. Ya, ketakutannya semakin besar. Ya, sebagaimana kekhawatirannya juga semakin besar. Sebab dia bergantung kepada sesuatu yang lemah, kepada yang selain Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang yang bergantung kepada Allah, menyandarkan diri kepada Allah, yakin dengan Allah, pasti kuat. Karena dia telah bergantung kepada zat yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perkara yang penting ya. Dimana seorang yang diruqyah untuk mendapatkan kesembuhannya, dia tinggalkan rasa was-was, ya, cemas, rasa takut yang tidak beralasan. Baik. Kemudian, ma'asyiral muslimin yang dicintai dan dirahmati Allah, perkara yang berikutnya yang semestinya dimiliki oleh orang yang diruqyah, yaitu tidak selalu bergantung atau tidak selalu berharap kepada orang lain yang ingin meruqyahnya. Artinya, ruqyah itu bisa dia lakukan dengan sendirinya. Sebaiknya orang yang tertimpa oleh penyakit dan sedang melakukan pengobatan secara ruqyah, tidak hanya menggunakan ruqyah yang dibacakan oleh orang lain kepadanya, tapi hendaknya dia juga mempelajari sendiri wirid-wirid, artinya bacaan-bacaan, doa-doa yang disyariatkan yang datang di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dia bisa membaca Al-Quran dengan dirinya sendiri. Dia harus membentengi dirinya sendiri dengan al-adhkar wal-adhiyah, zikir-zikir dan doa-doa, ibadah kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah. Itu yang akan membuatnya jauh, ya, membuatnya jauh dari syaitan, dari gangguan para jin. Karena para jin itu atau syaitan itu datang mengganggu, merasuki orang-orang yang jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Makanya di antara manusia, ya, di antara korban yang paling mudah diganggu atau dicelakai atau dirasuki oleh jin atau para setan adalah para wanita. Terutama di saat-saat di mana mereka terhalang untuk melaksanakan sholat. Ya, ketika datang haidnya. Itu adalah masa-masa di mana mereka lemah. Maka para wanita khususnya di masa-masa haid harus banyak berzikir kepada Allah. Karena tidak dilarang untuk dia zikir, dia membaca doa, dia membaca Al-Quran. Ya. Walaupun dengan menyentuh Al-Quran, menurut pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam bishawab, tidak mengapa dia menyentuh Al-Quran, yakni mushaf Al-Quran. Ya, selama tangannya bersih dari najis, dari kotorannya, maka dia boleh menyentuh Al-Quran. Sebab dalam permasalahan ini, nas yang menyatakan bahwa Al-Quran itu tidak disentuh kecuali oleh orang-orang yang suci yang dimaksud adalah malaikat-malaikat Allah, yaitu Al-Quran yang ada di Lauh Al-Mahfuz. Nah, kemudian pada halaman yang ke-49, uh, Saya menyebutkan tema pembahasan tentang bacaan dan tata cara ruqyah. Ya, tadi sudah kita pelajari beberapa hal yang terkait dengan ruqyah, ya, secara runtut. Walaupun tidak secara rinci sebagaimana yang dituliskan. Kemudian yang berikutnya adalah bacaan dan tata cara ruqyah. Ya, bagaimana sih kita melakukan ruqyah? Nah, di sini disebutkan bacaan dan tata cara ruqyah. Tentunya bacaan dan wirid terbaik untuk meruqyah adalah kalam pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta ini, yaitu Allah. Menggunakan kalamnya dalam meruqyah mengandung keberkahan ilahi yang tak terkira. Ketika seorang peruqyah mengharapkan kesembuhan hanya dari Allah, maka sangat tepat dan utama bila dia menggunakan kalam Allah. Ya. Ucapan Allah yang berupa Al-Quran sendiri merupakan memang diturunkan oleh Allah sebagai penyembuh dari segala jenis penyakit. Allah berfirman, saya sebutkan di sini beberapa ayat dari Al-Quran. Ya, di antaranya firman Allah Azza wa Jal di dalam surah Al-Isra ayat yang ke-82, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an yang menjadi penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan tidaklah hal itu menambahi orang-orang yang zalim melainkan hanya kerugian. Al-Isra ayat yang ke-82. Jadi Al-Quran itu sendiri adalah penyembuh, ya. Baik bagi penyakit jiwa, ya, penyakit jiwa itu misalnya kekufuran, kesyirikan, ya, kemunafikan, kedengkian, iri kepada orang lain, ya, dan penyakit-penyakit jiwa yang lainnya. Al-Quran adalah penyembuh. Orang yang mengalami gangguan jiwa, sebenarnya dia harus berobat kepada para ulama, kepada orang yang mengerti agama, kepada para ustaz, ya, yang mengarahkannya dengan kitabullah. Karena Al-Quran itu adalah penyembuh jiwa. Sebagaimana Al-Quran itu adalah syifa lima radil jasad, ya, penyembuh bagi penyakit fisik, penyembuh bagi penyakit fisik, bahkan sebenarnya lebih ampuh, lebih mujarab dari obat yang diberikan dokter secara medis. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya apa yang disebutkan di dalam Sahih Al Bukhari dan Muslim, dalam riwayat Abi Sa'id Al Khudri, sebuah peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pernah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka dalam sebuah perjalanan singgah di sebuah kampung. Ya. Ketika mereka singgah di kampung itu, mereka tidak dijamu. Tidak dijamu oleh para penduduk kampung tersebut. Ya. Nah, ketika itu kepala kampung tersebut, ya, pimpinan mereka, atau mungkin kalau di tempat kita ya mungkin RT-nya atau RW-nya seperti itu, atau kepala desanya mungkin terkena oleh penyakit. Mereka berupaya dengan segala bentuk pengobatan, tidak sembuh. Sampai pada akhirnya salah seorang di antara penduduk kampung mengusulkan untuk datang kepada para sahabat Nabi yang tadi mereka tidak jamu, apakah ada di antara mereka yang bisa mengobati pimpinan mereka, ya, ketua mereka. Maka datanglah sebagian mereka kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Maka sebagian sahabat, ya, memberikan syarat, yaitu kami akan meruqyahnya dengan syarat, ya, atau dengan imbalan kalian memberikan hak perjamuan kami, yaitu memberi beberapa ekor kambing karena kalian tidak memenuhi hak perjamuan. Maka disepakati di antara dua belah pihak, maka pergilah sahabat itu ke kepala kampung yang sedang sakit lantas diruqyah. Ya. Diruqyah dengan apa? Diruqyah hanya dengan membacakan surah Al-Fatihah saja. Dibacakan surah Al-Fatihah, begitu setelah dibacakan surah Al-Fatihah, orang ini sembuh. Hilang penyakitnya. Seolah-olah dia tidak sakit sebelumnya. Tidak tertinggal sedikit pun dari penyakitnya tadi. Sehat walafiat. Subhanallah. Ya, dibacakan Al-Fatihah. Maka mereka diberi beberapa ekor kambing. Kemudian sahabat ini tidak ingin memakan kambing-kambing itu, ya. Lantas mereka pulang dan menceritakan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ingin mengetahui apakah Nabi menyetujui perbuatan mereka atau tidak. Apa hukumnya? Maka pada waktu itu Nabi bertanya kepadanya, apa yang membuatmu tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Ya. Kemudian Nabi menyambung ucapannya, ya, bahwa yang demikian itu tidak mengapa, dan kata beliau, ija'alu li sahman, ya, dan jadikan pada kambing itu bahagian untukku. Artinya Nabi menyetujui perbuatan mereka dan menyetujui bahwa Al-Fatihah itu termasuk daripada pengobatan. Ya, bisa untuk menyembuhkan. Nah, coba lihat riwayat ini. Ya. Sudah dicoba segala bentuk pengobatan tetapi tidak sembuh. Ketika dibacakan Al-Fatihah sembuh. Ya. Dan Al-Fatihah itu mengandung kalimat-kalimat yang luar biasa. Isinya ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah punya pengalaman yang luar biasa. Beliau menyebutkan di dalam Zadul Ma'ad dan di dalam beberapa tulisan beliau yang beliau tulis, ya, pengalaman pribadi. Kata beliau, suatu saat beliau pernah sakit, ya, di kota Mekah. Beliau tidak mendapatkan obat dan tidak pula mendapatkan dokter. Akhirnya beliau mengambil secangkir atau segelas air putih. Dan beliau membacakan Al-Fatihah padanya. Lantas beliau meminumnya dan Allah memberikan kesembuhan kepada beliau. Dan semenjak itu, kata beliau, tidak pernah aku berobat melainkan dengan Al-Fatihah. Dan pada umumnya, setiap aku berobat dengan Al-Fatihah, Allah memberikan kepadaku kesembuhan dan kekuatan. Al-Fatihah. Dan beliau katakan dalam sebagian tulisan beliau, bahwa dan tidak ada seorang pun yang datang kepadaku mengeluhkan sebuah penyakit melainkan aku ajarkan dia untuk berobat dengan Al-Fatihah. Dan kebanyakan mereka yang berobat dengan Al-Fatihah disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak semua orang yang berobat dengan Al-Fatihah jadi sembuh. Ini kembali kepada pembahasan kita yang sebelumnya. Semua terkait dengan keyakinan, keimanan, kepercayaan kepada Allah, ya, kesolehan seseorang, ketergantungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau dia yakin, kalau dia mantap dengan Allah, ya, dengan Al-Fatihah yang dia baca, bahwa dia pasti disembuhkan oleh Allah, maka itu akan menyembuhkan dengan seizin Allah Azza wa Jalla. Nah, dia menjauhkan diri dari kemurkaan-kemurkaan Allah, dari kedurhakaan-kedurhakaan kepada Allah, itu akan menyembuhkan dengan membaca Al-Fatihah. Baik, maka Al-Fatihah termasuk daripada bacaan ruqyah. Ya, termasuk daripada bacaan ruqyah. Dan apa yang paling inti di dalam Al-Fatihah itu? Ya, diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang paling inti daripada Al-Fatihah adalah bacaan Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Itu yang paling inti. Kepadamu ya Allah kami beribadah dan kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Ya, dua kalimat ini dua kalimat yang mengandung penghambaan diri dan ketergantungan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka ini adalah intinya. sehingga ketika seorang hamba membacanya dengan keyakinan yang kuat, kepercayaan yang tinggi, kemantapan kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, maka akan menyembuhkan insya Allah dengan sekehendak Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian selain dengan Al-Quran, juga ruqyah itu bisa dengan doa-doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ada beberapa doa yang diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya dan bisa menyembuhkan. Ya, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, ya, di mana Anas bin Malik pernah berkata kepada Thabit Al-Bunani, "Maukah engkau aku ruqyah dengan ruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ya. Thabit menjawab, "Iya." Maka Anas membacakan, "Allahumma rabban nas adhibil ba's, isfi anta syafi la syifa'a, la syafi illa anta, syifa'an la yughadiru saqama." Ya Allah, pemilik manusia, hilangkanlah penyakitnya, sembuhkanlah. Engkau adalah zat yang maha penyembuh. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ya. Nah, ini diantara yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selengkapnya saya sebutkan di halaman 60, 61, 62, 63, beberapa doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, pada halaman yang 62, ya, Nabi mengajari Abul As Ats-Tsaqafi ketika dia sakit, ya, Nabi mengajarinya untuk meletakkan tangannya di tempat yang sakit dari jasadnya, kemudian mengucapkan bismillah 3 kali. Ya, bismillah 3 kali, kemudian mengucapkan sebanyak 7 kali A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Aku berlindung kepada Allah dan kepada kekuasaannya dari keburukan yang aku dapatkan dan yang aku khawatirkan. Ya. Maksudnya dari keburukan yang aku dapatkan, yakni yang aku dapatkan sekarang ini, dan yang aku khawatirkan, yakni yang akan menimpaku pada masa yang akan datang. Hadis ini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Muslim. Ya, ini beberapa bacaan ruqyah. Adapun cara-cara meruqyah, ya, disebutkan di dalam beberapa riwayat, di antaranya adalah di samping membaca bacaan ruqyah baik dari Al-Qur'an dan dari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga disertai dengan at-tahl, atau yang lebih ringan daripada itu adalah an-nafth. Ya, yaitu meniupkan, ya, meniupkan nafas dengan sedikit air ludah. Jadi tiupan itu disertai dengan sedikit sekali dari air ludah. Ya. Nah, itu namanya an-nafas, atau yang di atasnya adalah at-tafl. Ya, beda an-nafas dengan at-tafl. An-nafas itu lebih sedikit air ludahnya dibanding at-tafl. Ya. Jadi bukan meludah. Karena meludah itu dalam bahasa Arabnya al-buzak. Ya. Al-buzak. Ya, al-buzak itu air ludah. Ya. Al-buzak itu air ludah. Jadi bukan meludah yang dimaksud. Ya. Tapi meniup dengan sedikit daripada air ludah. Taib. Dan ini dilakukan sebelum membaca, boleh sebelum membaca ruqyah, boleh sesudahnya, dan boleh pula bersamaan. Ya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam beberapa riwayat di dalam As-Sahihain, ada pula yang di dalam Al-Bukhari saja, ada yang dalam riwayat Al-Imam Muslim ataupun yang di luar Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Ini saya simpulkan dari beberapa riwayat. Ya, boleh sebelumnya, sebelum membaca ruqyah, sebelum boleh juga sebelum boleh sudah membaca ruqyah, dan boleh pula bersamaan dengan membaca ruqyah. Nah, jadi itu ditiupkan ya ke badan orang yang melakukan ruqyah. Ya, ke badan orang yang melakukan ruqyah. Nah, diusapkan ke badan orang yang melakukan ruqyah atau yang diruqyah. Nah, yakni ke badan orang yang melakukan ruqyah kalau dia melakukannya untuk dirinya sendiri atau yang dilakukan padanya ruqyah, ya, itu diusapkan ke badannya. Nah, sebagaimana yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari. Jadi beliau mengusapkan ke badannya. Baik. Ketika beliau sudah sakit, maka Aisyah yang membacakan ruqyahnya dan Aisyah meniupkan dengan sedikit air ludah ke tangan Nabi, maka Nabi mengusapkan tangannya itu ke badannya. Nah, ini salah satu cara ruqyah. Baik. Kemudian di antara cara ruqyah tanpa an-nafs, ya, tanpa harus meniup. Jadi membacakan saja ruqyah itu. Ini juga di antara ruqyah. Dan ini pernah dilakukan di antaranya oleh malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi. Ya, yang membacakan ruqyah kepada Nabi tanpa melakukan tiupan, tanpa melakukan an-nafs, sebagaimana dalam riwayat sahih. Kemudian cara lain adalah dengan meniup menggunakan sedikit air ludah pada jari telunjuk, ya, pada jari telunjuk, kemudian meletakkannya di tanah, ya, jari telunjuk yang sudah ditiup dengan sedikit air ludah tadi diletakkan di tanah, kemudian diusapkan ke tempat yang sakit ketika melakukan ruqyah. Jadi ditiup, ya, dibacakan ruqyah, kemudian ditiup, diletakkan di tanah, lantas diusapkan di tempat yang sakit. Ini juga cara yang warid dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di antara ruqyah itu mengusap dengan tangan kanan pada tubuh setelah membaca ruqyah atau pada tempat yang sakit. Nah, jadi diantaranya adalah mengusapkan hanya dengan tangan kanan saja, ya, pada tubuh atau pada tempat yang sakit. Baik, ini disebutkan dalam sebagian riwayat. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan air, ya, air yang diletakkan pada sebuah bejana kemudian dibacakan ruqyah dan ditiup padanya dengan sedikit air ludah. Nah, ini kemudian diminum atau bisa juga dimandikan orang yang sakit tersebut dengan air itu. Ini disebutkan berdasarkan hadis Ali dalam riwayat At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani di dalam As-Sahihah dan juga riwayat yang lainnya yang saya sebutkan di sini. Nah, jadi bisa ya pengobatan dengan air. Jadi diletakkan di gelas, di cangkir, ya, lantas dibacakan ruqyah, setelah itu diminumkan. Imma dia melakukan itu pada dirinya sendiri, dia minum sendiri kalau dia meruqyah dengan sendirinya, atau dia minumkan kepada orang yang diruqyah, ya. Atau bisa juga pada air itu diletakkan pada bejana yang lebih besar, seperti misalnya pada ember begitu, ya. Kemudian dibacakan padanya ruqyah, ditiup padanya dengan sedikit air ludah, setelah itu dimandikan orang yang sakit tersebut dengan air itu. Ini juga bisa. Nah, baik. Dan cara yang seperti ini termasuk pendapat yang dikuatkan atau dipakai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam kitab Ahkamur Ruqa wa Tamaim. Baik. Kemudian cara yang berikutnya yang ini menjadi perselisihan di kalangan para ulama, yaitu menuliskan ayat-ayat Al-Quran pada selembar daun. Menuliskan ayat-ayat Al-Quran pada selembar daun atau selembar kertas, lalu dihapus dengan air. Jadi dituliskan di daun atau di kertas, kemudian ayat itu dihapus dengan air. Ya, air bekas hapusannya itu dimanfaatkan untuk penyembuhan. Nah, ini hukumnya diperselisihkan di kalangan para ulama. Ya, diperselisihkan di kalangan para ulama. Apa hukumnya melakukan yang demikian? Jadi ayatnya ditulis di selembar daun atau di selembar kertas, kemudian dihapus dengan air, airnya dipakai untuk penyembuhan, diminum atau dimandikan orang yang sakit dengan menggunakan air itu. Sebagian ulama membolehkan, bahkan dinisbatkan kepada pendapat Ibnu Abbas, ya Mujahid, Abu Kilabah, Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, termasuk dinisbatkan kepada Ibnu Qayyim. Nah, sebagian yang lain memakruhkan yang demikian, dinisbatkan kepada pendapat Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Sirin, Ibnu Al-Arabi dan yang lainnya rahimahumullah. Kemudian di sini pada halaman yang ke-69 saya nukilkan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, ya, sebagai lembaga fatwa Saudi Arabia. Mereka pernah ditanya, para ulama yang berada di Lajnah Ad-Daimah pernah ditanya tentang pengobatan dengan cara yang seperti ini. Ya, mereka menjawab bahwa hal ini tidak datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidin dan para sahabat yang lainnya. Adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas tidaklah sahih. Kemudian mereka menyebutkan nama-nama para ulama yang membolehkan sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas. Kemudian mereka berkata, bagaimanapun juga bahwa amalan yang seperti ini tidaklah dianggap syirik. Ya. Nah, jadi mereka memberi isyarat bahwa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidin itu yang lebih utama. Tetapi kalau ada yang melakukannya, ya, maka para ulama ada yang membolehkan. Ada yang membolehkan karena yang demikian ini tidak mengandung muatan syirik. Nah, tapi yang paling utama apa? Meninggalkannya sebab tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidin. Dan di dalam hadis Nabi menyatakan fa inna khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam fatwa Lajnah Ad-Daimah pada nomor fatwa 184. Ya, ini beberapa penjelasan yang bisa kita kutip dari buku ini mengenai ruqyah-ruqyah syar'iyah yang diajarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada pembahasan yang berikutnya dalam buku ini saya menyinggung tentang praktek ruqyah yang menyimpang. Ya, praktek ruqyah yang menyimpang yaitu yang melanggar sunnah, ya, bahkan sebagiannya membawa kepada perbuatan syirik. Ya, di antaranya seperti yang kita sebutkan tadi, di antara praktek ruqyah yang menyimpang apabila di antara ruqyah itu menggunakan bantuan jin, menggunakan bantuan para syaitan. Ya, dengan mendatangi dukun-dukun, tukang sihir, paranormal. Itu adalah perbuatan syirik. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Bahwasanya ruqyah-ruqyah, tamimah-tamimah, jimat-jimat yang digantungkan dan at-tiwalah. At-tiwalah itu adalah semacam benang ya, atau benda lainnya yang dibacakan padanya sesuatu berfungsi untuk membuat seorang istri dicintai oleh suaminya atau suami dicintai oleh istrinya. Ya mungkin dalam bahasa kita ya semacam pelet atau susuk. Ya. Ini at-tiwalah. Kata Nabi, innar ruqya wat tamaima wat tiwalah, ruqya ruqya, tamimah tamimah, jimat-jimat yang digantungkan, dan at-tiwalah adalah perbuatan syirik kepada Allah. Karena pada umumnya ruqyah-ruqyah yang menggunakan muatan syirik, jimat-jimat yang digantungkan, ya, kemudian tiwalah-tiwalah ini tadi adalah menggunakan bantuan jin, menggunakan bantuan syaitan. Ya, oleh karena itu dinyatakan oleh Nabi ini adalah syirik. Ini adalah syirik. Nah, Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara praktek ruqyah yang menyimpang yaitu ruqyah-ruqyah yang menggunakan bahasa ajam atau sesuatu yang tidak dipahami. Ya. Saya nukilkan di sini penjelasan yang cukup panjang dari Al-Hafidz Al-Hakami rahimahullah di dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, ya, tentang model-model bentuk-bentuk ruqyah yang tidak dipahami dan mengandung muatan-muatan syirik. Dikhawatirkan mengandung muatan-muatan syirik. Ya, jadi beliau menceritakan sebagian ruqyah itu bentuknya adalah sesuatu yang mereka katakan sebagai nama Allah. Tetapi tidak ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Kata beliau itu pada asalnya datang dari para dukun yang mereka ambil sesungguhnya dari nama-nama setan atau para jin yang mereka pakai. Tapi mereka katakan kepada orang bahwa ini adalah nama Allah. Dan perlu diketahui, ya, para dukun, para tukang sihir, semakin dia kufur, ya, semakin dia hebat perbuatan syiriknya, maka semakin kuat bantuan setan, bantuan syaitan, bantuan jin kepadanya. Ya. Sehingga sihirnya terlihat lebih dahsyat. Pengaruhnya lebih mengerikan. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat praktek proses para dukun itu untuk mendapatkan bantuan-bantuan para jin itu luar biasa. Ya, ini luar biasa sesatnya. Ya. Sebagian sampai disebutkan ya, menginjak mushaf Al-Quran di dalam kamar mandi di atas WC. Ya. Ya, sebagian melakukan perbuatan-perbuatan syirik, menyembelih untuk selain Allah. Al-muhim, semakin dia kufur dan ingkar kepada Allah, itu semakin jinnya akan membantunya dan kelihatan sihirnya atau perdukunannya akan lebih dahsyat. Nah ini. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, semua ini adalah bentuk-bentuk kesyirikan kepada Allah dan ruqyah yang menyimpang daripada syariatnya. Ya. Ya, beliau juga menyebutkan bahwa di antara ruqyah itu ada yang mereka katakan sebagai tulisan-tulisan yang merupakan kalimat-kalimat yang mereka ambil dari surga, yang tertulis di pintu surga atau yang tertulis di balik sayap para malaikat. Ini semua sebetulnya dusta, ya, bohong. Ya. Semuanya adalah dusta dan kebohongan. Tapi kebanyakan masyarakat umum yang tidak mengerti tentang agama percaya yang seperti ini. Yakin dengan yang demikian. Ya. Dan banyak pula yang merasa mantap kepada kebohongan-kebohongan para dukun itu. Padahal apa yang mereka katakan itu sama sekali tidak ada landasannya. Secara logika pun sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang logis. Ya. Kalau dikatakan misalnya bahwa itu adalah kalimat yang tertulis di pintu surga, kapan dia masuk surga? Ya. Atau berada di balik sayapnya malaikat, emangnya kapan malaikat itu pernah dia lihat apa yang di balik sayapnya? Seperti itu. Ya. Tapi demikianlah. Ya. Hal-hal yang seperti ini tidak jarang dilakukan oleh para dukun untuk membenarkan perbuatan-perbuatan mereka melakukan perdukunan, ruqyah-ruqyah yang mengandung syirik. Di antara bentuk penyimpangan di dalam ruqyah, ya, karena waktunya sudah mepet, mendekati zuhur, ya, kita ambil saja beberapa poin yang dianggap penting. Pada poin yang keempat, halaman ke-89, ya, disinggung di situ menggunakan jin dalam ruqyah. Nah, sebagian orang yang ruqyah menggunakan jin untuk mengusir jin. Menggunakan jin untuk mengusir jin. Sebagian lagi menggunakan seher untuk menghilangkan seher. Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Nah, walaupun sebagian beralasan dia menggunakan jin hanya sekedar untuk mendiagnosa jenis penyakit. Masya Allah, dia mendiagnosanya dengan jin. Ya, mendiagnosa penyakitnya dengan jin. Ya. Dan hal ini tidak dibenarkan. Sebab hukum meminta bantuan kepada jin itu adalah mamnu', perkara yang dilarang. Karena ini adalah sarana yang akan membawa kepada kesyirikan. Jin kalau sudah kita minta bantuan kepadanya, seringnya mereka menyesatkan. Meminta kepada manusia sesuatu yang membuat mereka jatuh ke dalam perbuatan syirik kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, tidak benar kalau menggunakan bantuan jin. Walaupun hanya sekedar dengan alasan mendiagnosa. Sebab jin itu gak bisa dipercaya. Atau minimalnya kita tidak tahu kejujurannya. Sebab dia gaib. Jin itu tidak kelihatan. Kita tidak bisa membuktikan dia itu jujur atau tidak jujur. Ya. Itu jin. Karena dia tidak kasat mata. Makanya dinyatakan bahwa jin itu adalah alamun ghaibiyun. Alam ghaib. Alam ghaib artinya tidak pernah bisa kita melihatnya. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya dia dan teman-temannya itu melihat kalian dari arah di mana kalian tidak melihat mereka. Kita tidak bisa melihat mereka. Kalau ada yang pernah melihat jin, melihat setan, kuntilanak, gundurwo, kan gitu. Ya. Atau apalagi, itu semua adalah penampakan yang bukan wujud aslinya jin. Dia hanya menyerupakan diri saja. Ya. Bukan wujud aslinya. Wujud aslinya tidak pernah bisa kita lihat. Karena dia alamun ghaibiyun. Alam ghaib. Yang dikatakan oleh Allah, mereka bisa melihat kita, kita tidak bisa melihatnya. Nah, jadi dari mana kita bisa membuktikan dia jujur atau tidak jujur, dia benar atau tidak benar? Ya. Apalagi yang namanya jin itu, kalau dia sudah mengganggu-ganggu manusia, ya, kalau dia sudah mulai berhubungan dengan sesuatu yang menjerumuskan manusia kepada kesesatan, biasanya itu jin yang jahat. Dan jin yang jahat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, shadaqaka wa huwa kadzub. Ya, dia berbuat benar kepadamu padahal dia itu pendusta. Ini dalam peristiwa Abu Hurairah, di mana Abu Hurairah berhasil menangkap jin setelah berulang kali jin ini mencuri ya kurma zakat. Beberapa kali sempat dilepaskan oleh Abu Hurairah dengan alasan bahwa dia seorang yang fakir. Ya. Keluarganya butuh makan. Sehingga dia mencuri untuk memberi makan kepada keluarganya. Abu Hurairah karena kasihan kepada si jin ini tadi, yang menyerupakan diri dalam bentuk manusia, dilepaskan. Ya. Abu Hurairah belum lapor kepada Nabi, Nabi sudah tahu. Ya, yakni beliau dengan pemberitaan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, Nabi mengatakan, siapa yang datang tadi malam yang menemuimu? Ya. Kemudian Abu Hurairah cerita. Ya. Sampai kali yang ketiga. Setiap Abu Hurairah bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan besok dia datang lagi. Betul? Ya. Benar, ternyata hal yang sama terjadi pada keesokan harinya. Sampai kali yang ketiga ditangkap oleh Abu Hurairah, ya, dan Abu Hurairah kemudian diajari oleh si jin dengan sesuatu yang dia itu benar. Ya, dia minta dilepaskan oleh Abu Hurairah dan dia mengatakan, aku akan mengajarkan kepadamu sesuatu yang membuatmu akan dijaga oleh Allah semenjak engkau naik ke tempat tidurmu sampai engkau bangun. Yaitu dia ajarkan kepada Abu Hurairah untuk membaca ayat kursi. Abu Hurairah tidak langsung percaya kepada jin. Ya. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kata Nabi, "Shadaqaka." Untuk kali ini dia benar. Dia jujur. Ya, dia jujur kepadamu. Tetapi kata Nabi, "Wa huwa kadzub." Sementara dia adalah seorang yang pendusta. Itu jin. Sehingga di kalangan para ulama hadis pun yang namanya jin atau riwayat jin itu lemah, dhaif. Karena tidak bisa dibuktikan dia itu thiqah atau tidak, dia itu orang kepercayaan atau tidak, bisa dipegang ucapannya atau tidak. Nah, berangkat dari pembahasan ini di dalam pembahasan ruqyah yang semestinya kita tinggalkan adalah ruqyah yang terlalu banyak berdialog dengan jin. Ya. Seperti pada poin yang kelima. Ya, di mana kita mengorek-ngorek informasi dari jin. Ya, tanya ini, tanya itulah kamu. Jin itu enggak bisa dipercaya. Ya. Apa yang membuatmu bisa mengetahui dia itu jujur kepadamu? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan shadaqaka, kali ini dia benar. Itu pun diketahui dia benar setelah dilaporkan kepada Nabi. Nabi yang membenarkan. Ya. Sementara kata Nabi alaihi salatu wasallam wa huwa kadzub, dia itu pendusta. Ya. Lantas apa manfaatnya kita berdialog mengorek informasi ini dan itu dari jin tersebut? Sementara ketika kita melakukan ruqyah menggunakan media orang yang kerasukan jin, orang ini butuh kesembuhan secepat mungkin, semakin cepat semakin bagus. Karena orang yang kerasukan jin itu bukan enak, dia itu sedang mengalami penyakit. Ya. Dan pengalaman orang yang kemasukan jin, ya banyak di antara mereka setelah mereka sadar, mereka merasakan rasa letih yang luar biasa. Karena fisiknya, jasadnya dipakai oleh jin ketika dia kerasukan. Baik. Maka di dalam meruqyah, ya, sebaiknya seorang yang meruqyah tidak banyak berdialog dengan jin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengatakan ketika ruqyah itu, "Ukhruj ya aduwallah," keluarlah wahai musuh Allah. Dan tuntunan-tuntunan di dalam ruqyah hanya sekedar dibacakan. Itu yang paling selamat, dan ini pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah sebagaimana disebutkan di dalam As-Sahihah. Ya, di dalam As-Sahihah. Kemudian juga barakallahu fikum, kalau di dalamnya terdapat kemanfaatan atau ada kebutuhan, boleh berdialog dengan jin sekadar kebutuhannya, sekadar kemanfaatannya. Ya, misalnya di antara kemanfaatan itu adalah mengajaknya kepada Islam. Ya, urusan dia jujur atau tidak jujur kembalinya kepada Allah. Ya. Tapi masalah mendakwahinya kepada Islam adalah sesuatu yang mulia, termasuk dalam bab dakwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dakwah kepada kalangan jin. Nah, yang seperti ini dilakukan oleh sebagian ulama seperti Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, beliau pernah mengobati meruqyah seorang wanita, yang mana wanita ini kemasukan jin pria. Jin prianya diminta oleh Syekh untuk keluar dan didakwahi untuk masuk ke dalam Islam. Ya. Dan jin itu mengaku bahwa dia masuk ke dalam Islam. Kemudian ketika akan keluar, dipesani oleh Syekh bin Baz rahimahullah untuk dia mengajak kaumnya masuk ke dalam Islam. Ketika dia akan keluar, dia mengucapkan assalamualaikum. Kepentingannya dakwah. Ya, tapi dialog, kamu asalnya dari mana, kemudian kamu ngapain aja, ya kan? Terus, wah, dikorek informasinya macam-macam lah. Untuk apa kepentingannya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian termasuk ruqyah yang sebaiknya dihindarkan adalah melakukan ruqyah dengan cara memukul dengan pukulan yang keras. Ya. Sebab hal yang seperti ini tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada sebagian ulama yang melakukannya seperti Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, ya, dan dijelaskan oleh Ibnul Qayyim bahwa orang yang kerasukan itu tidak merasakannya. Baik, tapi harus diperhatikan di sini di mana apabila memang orang yang kerasukan itu tidak merasakannya, ya, ya bolehlah dipukul untuk menyuruh keluar jinnya, dan itu pun ya dilakukan dengan perhitungan, jangan sampai mencederai, melukai, mencelakai orang yang diruqyah. Kemudian juga barakallahu fikum, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ruqyah tanpa pemukulan, itu yang lebih baik. Petunjuk Nabi adalah sebaik-baiknya petunjuk. Beliau hanya mengatakan ukhruj ya aduwallah, keluarlah engkau wahai musuh Allah azza wajalla. Baik, di antara yang harus dihindarkan di dalam melakukan ruqyah yaitu menjadikan ruqyah sebagai profesi. Ya, sebagai mata pencarian, sebagai sesuatu yang bersifat komersial. Ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah pula dilakukan oleh para sahabatnya, tidak pernah dilakukan di masa salaf, orang-orang terbaik dari umat ini. Kalau ada yang beralasan ya bahwasanya di dalam sebagian riwayat sahabat itu mengambil upah dari meruqyah. Baik. Ini alasan mereka yang paling terkuat di dalam menjadikan ruqyah sebagai sesuatu yang komersial. Ya, karena ada sahabat yang mengambil upah. Sebenarnya apa yang mereka perbuat? Ya. Tidak tepat dengan dalil yang mereka pakai. Dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, ketika sahabat mengambil upah, itu ada kaitannya. Di mana mereka datang ke kampung itu, mereka punya hak dijamu. Ya. Karena di antara hak adzaif apa? Dijamu, dimuliakan. Itu haknya tamu selama 3 hari. Mereka tidak dijamu. Sehingga ketika mereka diminta untuk ruqyah, mereka meminta hak mereka. Kalian tidak menjamu kami. Maka mereka atau sahabat memberikan syarat mereka mau meruqyah asal hak mereka juga diberikan, yaitu hak perjamuan. Maka mereka meminta beberapa ekor kambing. Ya. Itu satu sisi. Sisi yang berikutnya, sahabat tidak melakukannya sebagai profesi. Terjadi hanya sekali kan? Apakah setiap ada yang meminta ruqyah terus mereka minta bayaran? Upah? Tidak. Ya. Bahkan sudah kita sebutkan tadi hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyebutkan tentang ruqyah, selanjutnya beliau katakan barang siapa yang bisa membantu saudaranya, memberi kemanfaatan kepada saudaranya, hendaklah dia lakukan. Babnya adalah bab al-ihsan, perbuatan baik kepada orang lain, bukan komersial. Ya, jadi tidak tepat apa yang mereka gunakan, dalil yang mereka pakai dengan praktek mereka menjadikan ruqyah sebagai sesuatu yang komersial. Barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu dinasehatkan oleh para ulama atau oleh sebagian mereka termasuk Syekh Rabi hafizahullah, di mana orang yang cinta kepada agamanya, semangat kepada kebaikan, tidak menyibukkan diri dengan ruqyah kecuali dengan sekedar kemanfaatan yang ada di hadapannya. Saya kira kita cukupkan dulu. Barakallahu fikum. Ini materi dari bedah buku yang bisa kita ambil. Saya kira pada mayoritasnya sudah kita bahas. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kemanfaatan dengan kajian ini dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendengar yang terbaik kemudian mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Insyaallah kita lanjutkan ba'da zuhur dengan sesi yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.